Mama, aku akan pergi. Mama jaga diri baik-baik ya, Ma. Doakan aku, Ma. Aku akan selalu mengingat nasihat Mama. Aku akan segera kembali, Ma. Aku sayang Mama.